Wa'alam anna ma wudi'at fil asli lima la ya'kilu. Ketahuilah bahwa huruf ma itu makna aslinya diletakkan untuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Kama fi qawli ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian semua, sungguhnya kalian semua dan apa yang kalian sembah selain Allah, ini semuanya masuk neraka ya. Ma ini isinya adalah makhluk atau sesuatu yang tidak berakal. Fama waqi'atun 'alal asnam. Ma ini isinya adalah berhala, wa hiya ghairu aqilah. Berhala itu tidak berakal. Wa qad istamalu fil aqilah. Walaupun makna aslinya adalah makhluk atau sesuatu yang tidak berakal, tapi huruf ma ini terkadang digunakan untuk makhluk yang berakal. Kama fi qawli ta'ala, seperti dalam firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan-perempuan yang bagus bagi kalian. Lima di sini isinya adalah perempuan ya. Yang kita tahu ini adalah manusia dan berakal. Qauluhu wa man wa hiya maudu'atun lil aqil. Amal jazm yang berupa man ini mana aslinya diletakkan untuk manusia atau makhluk yang berakal. Wa misaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah yang berbunyi may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas dengan keburukan. Ini man yang dimaksud adalah makhluk berakal atau manusia. Wa yarabuhu man ismu syartin jazimun. Irab dari ayat ini man adalah isim syarat yang dijazmkan. Wa ya'mal fi'lu syarti majzumun biman. Kata ya'mal adalah fi'il syarat yang dijazmkan oleh man. Wa jazmuhu as-sukunu. Tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu mustatirun jawazan takdiruhu huwa a'idun alaman. Dan fa'il dari kata ya'mal adalah domir mustatir jawaz ya, yang bila kita bayangkan domir itu berupa kata huwa, kata huwa yang kembali pada huruf man, pada kata man. Wasu'an maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kata su'an ini menjadi maf'ul bih yang dinasabkan menggunakan tanda fathah. Wa yujza jawabu syarti majzumun. Kata yujza adalah jawab syarat yang dijazmkan. Wajah semuhu hatful alif. Jazm dari kata yujza adalah membuang alif. Waqad tustamalu li ghairil aqili. Terkadang man itu digunakan untuk benda yang tidak berakal. Jadi sama seperti ma ya. Kalau ma aslinya tidak berakal, tapi terkadang digunakan untuk yang berakal. Kalau man sebaliknya, aslinya digunakan untuk tidak berakal, tapi terkadang digunakan untuk yang tidak berakal. Contohnya dalam ucapan syair, asyir bal koto halman yu'iru janahahu la'ali ilaman kot hawaitu atiru. Wahai sekelompok burung koto, koto ini nama burung, apakah ada di antara kalian yang meminjami sayap kalian? Barangkali dengan sayap itu aku bisa sampai kepada orang yang kucintai, aku bisa terbang bersamanya. Jadi di sini ada huruf man, tapi yang dimaksud dari man ini adalah burung ya, burung koto. Man tapi digunakan untuk makhluk yang tidak berakal. Wa syahidu man al-ula fil baiti. Yang menjadi pokok pembahasan adalah kata man yang pertama di dalam nazam tadi, di dalam syair tadi. Karena di dalam syair kan ada dua man ya, ada dua man. Ini syair yang pertama ada man, yang kedua juga ada man. Yang menjadi pokok pembahasan adalah man ini, bukan man yang kedua. Kalau man yang kedua ini kekasih ya, kekasih dari syair. Artinya yang dimaksud dengan man yang kedua ini sesuai dengan maknanya, yaitu seseorang yang berakal. Qalu huwa mahma. Abel jazm yang selanjutnya adalah mahma. Kama fi qawli ta'ala, seperti dalam firman Allah, mahma ta'ti nabihi min ayatin litasharu nabiha famanah nulaka bimu'minin. Apapun ayat yang kau datangkan untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan iman kepadamu. Ini ucapan orang kafir ya. Fahma ma ihmu syartin jazimun. Mahma adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ta'ti fi'lu syarti majzumun bihadfil ya'i. Kata ta'ti adalah fi'il syarat yang dijazmkan dengan membuang huruf ya. Wal fa'ilu mustatirun mujuban takdiruhu anta. Fa'il kata Fa'il kata ta'ti adalah dhamir mustatir wujud yang kalau dibayangkan berupa kata anta. Wa na maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, dan kata na ini maf'ul bih yang tempatnya nasab. Wa min ayatin bayanun limahmah, kata min ayatin ini menjelaskan dari kata mahma. Jadi mahma ini dijelaskan oleh min ayatin. Wa qauluhu famanahnu laka bimu'minin jumlatun fi mahali jasmin jawabu syarti. Dan jumlah jumlah atau ayat famanahnu laka bimu'minin ini merupakan jumlah atau kalimat yang tempatnya jazm sebagai jawab dari syarat.